Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Nah, barakallahu fikum. Ada PR enggak malam ini? Enggak ada PR ya. Nah, kalau begitu kita langsung masuk lanjutkan pelajaran. Pelajaran 10 selesai ya. Sekarang masuk pelajaran 11. Iya, betul. Nah, ada pertanyaan dari pelajaran yang telah lewat, baik pertanyaan talabah yang di kelas ataupun yang di rumah. Nah, yang di rumah tentunya pertanyaannya lewat grup ya, titip pesan ke grup atau japri. Gak ada pertanyaan. Nah, baik, kita lanjutkan. Ad-darsul hadiya asyara. Ad-darsul hadiya asyara. Pelajaran yang ke-11. Pelajaran yang ke-11. Baiti. Baiti. Rumahku. Rumahku. Nah, kalau antum ingat pelajaran yang lalu halaman 59 dilihat. Di situ ada, buka halaman 59. Ada baitun, baituka, baituhu, baituha, baiti. Gitu kan? Jadi isim mufradnya, kata tunggalnya itu baitun. Kemudian baitun ini dimudofkan kepada domir, itu kata ganti. Kata ganti di sini kata ganti kepunyaan. Atau dengan kata lain kata ganti yang kedudukannya fi mahali jarin. Yang menempati posisi jar, majrur. Menempati posisi majrur. Baitun ditambah dengan domir kap menjadi baituka. Ditambah domir ha menjadi baituhu. Ditambah domir ha untuk mu'anas menjadi baituha. Ditambah domir ya yang memiliki arti ku atau aku menjadi baiti. Nah, itu. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Hada baiti. Hada baiti. Ini adalah rumahku. Ini adalah rumahku. Baiti amamal masjidi. Baiti amamal masjidi. Rumahku berada di depan masjid. Rumahku berada di depan masjid. Baiti jamilun. Baiti jamilun. Rumahku bagus. Rumahku bagus. Fihi hadiqatun shaghiratun. Fihi hadiqatun shaghiratun. Padanya terdapat kebun kecil. Padanya terdapat kebun kecil. Hadhihi ghurfati. Hadhihi ghurfati. Ini adalah kamarku. Ini adalah kamarku. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Padanya terdapat jendela besar dan terdapat kipas angin yang indah. Padanya terdapat jendela yang besar dan kipas angin yang indah. Hada sariri wa hada kursiyi wa hada maktabi. Hada sariri wa hada kursiyi wa hada maktabi. Ini adalah ranjangku dan ini adalah kursiku dan ini adalah mejaku. Ini adalah ranjangku dan ini adalah kursiku dan ini adalah mejaku. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi. sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi. Jam tanganku dan penahku dan kitabku berada di atas meja. Jam tanganku dan penahku dan kitabku berada di atas meja. Wa haqibati tahtal maktabi. Wa haqibati tahtal maktabi. Dan tasku berada di bawah meja. Dan tasku berada di bawah meja. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Jendela kamarku terbuka. Jendela kamarku terbuka. Hadhihi ghurfatu akhi. Hadhihi ghurfatu akhi. Ini adalah jendela saudaraku. Ini adalah jendela saudaraku. Wa tilka ghurfatu ukhti. Wa tilka ghurfatu ukhti. Dan itu adalah jendela saudariku. Dan itu adalah jendela saudariku. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Jendela saudaraku besar dan jendela saudariku kecil. Jendela saudaraku besar dan jendela saudariku kecil. Nah, kalau arti panjangnya, jendela saudaraku adalah jendela yang besar dan jendela saudariku adalah jendela yang kecil. Nah, kalau arti panjangnya begitu. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Ulang. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Kamar saudaraku berada di depan kamarku. Kamar saudaraku berada di depan kamarku. Wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Dan kamar saudariku berada di depan dapur. Dan kamar saudariku berada di depan dapur. Li akhun wahidun ismuhu Usama. Li akhun wahidun ismuhu Usama. Aku memiliki seorang saudara namanya adalah Usama. Aku memiliki seorang saudara namanya Usama. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Dan aku memiliki seorang saudari namanya Su'ad. Dan aku memiliki seorang saudari namanya Su'ad. Ya, kita ulang baca sambil nyambung. Li akhun wahidan ismuhu Usama. Li akhun wahidan ismuhu Usama. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Naam. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Bapakku dan ibuku berada di kamar yang besar. Di kamar yang besar itu. Bapakku dan ibuku berada di dalam kamar yang besar itu. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Nah, wa uhibbu akhi wa ukhti. Nah, aku menyayangi atau mencintai. Aku menyayangi bapakku dan ibuku dan saudaraku dan saudariku. Aku menyayangi bapakku dan ibuku dan saudara dan saudariku. Nah, santum. Barakallahu fikum. Nah, berikutnya adalah kita baca tamarinu latihan-latihan. Yang pertama perintahnya ikrok waktu. Bacalah dan tulislah. Nah, kita baca bareng. Man fi hadal baiti. Man fi hadal baiti. Siapakah yang berada di rumah ini? Siapakah yang berada di rumah ini? Fihi hamidun. Fihi hamidun. Di dalamnya terdapat hamid. Di dalamnya terdapat hamid. Madza fil haqibati. Madza fil haqibati. Apa yang ada di dalam tas? Apa yang ada di dalam tas? Fiha kitabi wa qalami wa daftari. Fiha kitabi wa qalami wa daftari. Di dalamnya terdapat kitabku, penaku, dan buku tulisku. Di dalamnya terdapat kitabku, penaku, dan buku tulisku. Man fis sayyarati. Man fis sayarati? Siapakah yang berada di dalam mobil? Siapakah yang berada di dalam mobil? Fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Di dalamnya terdapat bapakku, ibu dan ibuku dan saudaraku dan saudariku. Di dalamnya terdapat bapakku, ibuku dan saudaraku dan saudariku. Man fi masjidil jami'atil ana? Man fi masjidil jami'atil ana? Siapakah yang ada di dalam masjid jami' sekarang? Siapakah yang berada di dalam masjid jami' sekarang? Ma fihi ahadun? Tidak ada di dalamnya seorang pun. Tidak ada di dalamnya seorang pun. Nah, masjid jami' itu masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Ya, masjid jami' istilah yang biasa dipakai untuk masjid yang padanya terdapat sholat Jumat. Kalau masjid yang tidak ada sholat Jumatnya disebut sekedar masjid atau masjid khairu jami'. Nah, kalau di bahasa kita mungkin dikatakan apa yang tidak ada sholat Jumatnya? Musola atau langgar, gitu ya. Kalau di sana semuanya masjid, hanya ini dikatakan masjid jami', yang masjid lain dikatakan ghairu jami'. Nah, kemudian juga di situ jawabannya ma fihi ahadun. Tidak ada seorang pun di dalamnya. Nah, bahasa ini bahasa ma fihi ahadun seringnya kalau kita dengar percakapan orang Arab berubah menjadi ma fi ahad. Ma fi ahad. Itu asalnya adalah ma fihi ahadun. Nah, atau mereka katakan mafi. Kalau antum tanya misalkan apakah ada gula atau apakah antum jual gula? Kalau enggak ada gula bilangnya mafi. Mafi, nah itu mafi itu jadi seperti bahasa pasaran mereka artinya mafi, tidak ada. Gitu ya. Sampai di sebagian ikhwan yang berusaha untuk bercakap bahasa Arab juga terbawa ucapan ini, mafi. Kalau kita tanya apa mafi itu, gimana tulisannya enggak ngerti, padahal asalnya ini. Asal itu mafihi. Mafihi, tidak ada padanya. Makanya di situ manafia yang memiliki arti tidak. Nah, mafihi ahad. Gitu ya. Jadi kalau antum nanti suatu ketika mendengar percakapan bahasa Arab terus ada yang mengatakan mafi gitu, artinya mafihi. Asalnya adalah mafihi. Nah. Ya, nomor 5. Man fi hadhil ghurfati? Man fi hadhil ghurfati? Siapakah yang ada di dalam kamar ini? Siapakah yang berada di kamar ini? Fihal mudiru. Di dalamnya terdapat kepala sekolah. Di dalamnya terdapat kepala sekolah. Nah, berikutnya ikra, bacalah. Ya, coba dibaca. Uhibu itu fi'il dan fa'il ya. Fi'il dan fa'il, yaitu fi'il mudore. Artinya aku mencintai atau aku menyayangi. Ya, silakan. Uhibu abi wa ummi. Aku menyayangi bapakku dan ibuku. 6. Berikutnya. Uhibbu akhi wa ukhti. Aku menyayangi saudara dan saudariku. 6. Berikutnya. Wa uhibbu jamili. Aku menyayangi temanku. 6. Berikutnya. Uhibbu ustadi. 6. Artinya? Aku menyayangi guruku, ustadku. 6. Berikutnya. Uhibbu Allah. Artinya? Aku mencintai Allah. Iya. Berikutnya. Uhibbu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. 6. Artinya? Aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Satu lagi. Uhibbul lughatal arabiyata. Arabiyati. Arabiyata. Arabiyata. Iya, artinya. Uhibbul lughatal arabiyata. Aku mencintai bahasa Arab. 6. Barakallahu fikum ahsantum. 6. Di sini kita dapatkan fi'il 6 mudore, ya sebelumnya kita belum pernah mendapatkan fi'il mudore. Kita sekarang baru mendapatkan fi'il mudore. Fi'il mudore itu fi'il, yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Itu namanya fi'il mudore. Kalau yang sudah lewat seperti dahaba, khoroja, itu fi'il apa namanya? Fi'il madi. Fi'il madi itu kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah lewat, telah lampau, disebut fi'il madi. Kata kerja lampau. Kalau sekarang kita dapati apa? Fi'il mudhara, yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Itu ya. Kalau fi'il mudhara menunjukkan sekarang atau akan datang. Nah, kemudian yang namanya fi'il ada fa'il, gitu kan? Yang namanya kata kerja ada pelakunya. Ada pelaku. Fa'il itu pelaku. Nah, di sini uhibbu, di sini ada fa'ilnya. Fa'ilnya menyatu dengan fi'il. Fi'ilnya menyatu dengan lafadz fi'il uhibbu. Nah, di situ. Sehingga dikatakan dhamir mustatir wujuban, yaitu kata ganti yang tersembunyi, yang wajib disembunyikan. Apa takdirnya? Apa kalau dimunculkan itu apa fa'ilnya? Itu ana di situ. Ana itu apa artinya? Saya. Nah, uhibbu artinya aku mencintai. Kalau kami bagaimana? Fa'ilnya kami diganti huruf huruf yang depan diganti menjadi nun, disebut nuhibbu. Nuhibbu artinya kami mencintai. Kalau uhibbu aku mencintai. Kalau kamu bilangnya apa? Tuhibbu. Kamu mencintai. Itu ya. Nah, insyaallah lebih rinci di kitab lain, terutama kitab Sorof. Ya, kitab yang membahas tentang perubahan kata. Nah, namun di sini yang perlu antum pahami bahwa uhibbu itu adalah fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Dan yang namanya fi'il ada fa'il, yaitu pelaku. Fi'il yang telah kita lewati, contohnya fi'il dahaba. Dahaba Muhammadun. Muhammad pergi. Ila suki, ke pasar. Dahaba sebagai fi'ilnya, fa'ilnya sebagai dahaba sebagai fi'il, mana fa'ilnya? Muhammadun kan? Dahaba Muhammadun ila suki. Nah, kalau ini uhibbu, mana fi'il fa'ilnya? Menyatu. Satu lafadz itu ada fi'il dan fa'il. Uhibbu, aku mencintai. Karena itu disebut fa'ilnya dhamir mustatir wujuban, kata ganti yang wajib disembunyikan. Takdirnya apa? Takdirnya ana, yaitu aku. Kalau takdirnya kami, ganti menjadi nun. Nuhibbu. Gitu ya. Nah, kemudian juga fi'il, kalau dia itu butuh objek. Nah, maka objeknya secara asal dimunculkan. Namun terkadang enggak dimunculkan. Nah, di sini fi'il uhibbu itu fi'il yang butuh objek. Dan ada istilahnya fi'il muta'addi. Istilah dalam ilmu sorof atau ilmu nahwunya disebut fi'il muta'addi. Karena fi'il itu ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Ada fi'il yang muta'addi yaitu butuh objek, ada fi'il lazim yaitu fi'il yang tidak butuh objek. Nah, seperti apa fi'il yang tidak butuh objek? Seperti contohnya dahaba Muhammadun, Muhammad pergi, itu enggak butuh objek. Atau nama Muhammadun, Muhammad tidur, tidak butuh objek. Gitu ya. Kalau yang butuh objek seperti ini, aku mencintai. Butuh objek, butuh sesuatu yang dicintai. Apa yang dicintai? Di sini disebutkan bapakku, ibuku. Disebutkan juga saudaraku, saudariku. Disebutkan juga Allah. Disebutkan juga Nabi. Disebutkan juga bahasa Arab. Semua itu menjadi objek, gitu ya. Nah, terus perhatikan lagi. Objek dalam bahasa Arab memiliki kedudukan mansub. Mansub itu berharokat fathah atau penggantinya fathah. Karena itu, antum perhatikan. Uhibbullaha, harokatnya fathah enggak? Fathah ya. Uhibbun nabiyya, fathah enggak? Fathah. Uhibbul logatal arabiyata, fathah bukan? Fathah. Uhibbu fi'il dan fa'il. Al-logata sebagai mafulun bihi atau objek, arabiyata sebagai sifat. Nah, uhibbullaha, uhibbu fi'il dan fa'il. Allah laful jalala sebagai objek, maful bihi. Objek itu dalam bahasa Arab maful bihi, mafulun, maf'ulun bihi itu objek. Nah, jadi ini baru antum mendapatkan harokat fathah sebagai objek, atau isim yang mansub sebagai objek, ini antum baru dapatkan. Selama kita belajar dari pelajaran pertama sampai pelajaran 11, baru mendapatkan isim yang mansub yang dia itu sebagai objek. Mansub itu apa? Mansub itu keadaan isim berharokat fathah atau penggantinya fathah. Ingat ya, keadaan isim berharokat fathah atau penggantinya fathah disebut mansub. Nah, di sini kita baru dapatkan satu keadaan di mana isim itu fathah, isim itu mansub sebagai objek atau mafulun bihi. Nanti harakatnya apa? Fathah. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan nomor 1 sampai nomor 4? Objeknya tidak ada fathahnya, ya, iya enggak? Uhibbu abi wa ummi, uhibbu akhi wa ukhti, uhibbu zamili, uhibbu ustadi. Enggak ada fathahnya kan? Nah, kita jawab bahwa fathahnya muqaddara, fathahnya itu tersembunyi. Tidak dinampakkan, tidak kelihatan. Diperkirakan fathahnya. Kenapa? Karena ada harokat yang lebih kuat, yaitu harokat kasro. Sebab isim-isim ini berakhiran ya. Umi berakhiran ya enggak? Berakhiran ya. Ukhti, akhi. Iya kan? Ketika isim itu berakhiran ya, maka harokat yang mencocoki ya adalah kasro. Gitu ya? Harokat yang mencocoki ya adalah kasro. Sehingga apa? Sehingga fathanya kalah. Asalnya apa? Umay. Kan umay gitu kan, tapi karena tidak cocok ya sebelumnya fathah nggak cocok, maka dicocokkan menjadi ummi, sehingga dalam i'rab tetap kita katakan itu sebagai mafulun bihi mansub, mafulun bihi mansub, namun tanda nasabnya muqaddara. Apa muqaddara? Tidak terlihat. Artinya kalau uhibbullaha dia mansub sebagai maful bihi, tanda fathahnya jelas enggak? Uhibbullah, tanda fathahnya jelas apa enggak? Jelas. Uhibbun nabiyya, jelas enggak tanda fathahnya? Jelas. Uhibbul lughatal arabiyata, jelas enggak? Jelas ya. Kalau uhibbu abi wa ummi, uhibbu zamili dan seterusnya, tanda fathahnya tidak kelihatan. Sebab apa? Sebab harokatnya ketika itu kalah oleh ya. Sehingga kita katakan abi itu mafulun bihi mansub, tanda nasabnya fathah yang muqaddarah, yang tidak terlihat. Gitu ya. Dalam bahasa Arabnya gini. Abi mafulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah muqaddara man'a min zuhriha istighalu mahal bi harakatil ya munasabah. Atau bi harakatil munasabah bi ya mutakallim. Abi mafulun bihi mansubun alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun man'a min zuhriha istighalu mahal bi harakatil munasabah bi ya mutakallim. Itu nanti kalau di nahwu ya, seperti kita bisa mengucap seperti itu insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi di sini ini ulang lagi kesimpulannya bahwa yang namanya fiil terbagi dua, fiil kata kerja dibagi dua, ada fiil yang mutaaddi butuh objek dan ada fiil yang tidak butuh objek. Fiil-fiil yang telah lewat enggak butuh objek seperti kharaja, dhahaba, gitu kan? Pergi, keluar, kembali itu enggak butuh objek. Ya, fiil ini mencintai, uhibbu, aku mencintai butuh objek. Nah, yang namanya objek, dia itu kedudukannya mansub. Mansub itu apa? Berharokat fathah atau penggantinya? Fathah itu mansub. Nah, namun fathah ini kadang kelihatan, kadang tidak kelihatan. Gitu ya? Nah, contoh fathah yang kelihatan pada nomor 5, 6, dan 7. Kelihatan fathahnya, jelas. Contoh fathah yang tidak kelihatan, nomor berapa? 1, 2, 3, dan 4. 6, aksantum. Ada pertanyaan lagi? Afan, apakah ada pertanyaan? Jelas? Jangan terlalu, kalau ada pertanyaan, tanyakan. Apa lihat di grup ada pertanyaan apa enggak? Barangkali ada pertanyaan. Baik yang ikut grup ataupun enggak ikut grup, silakan mengirimkan pertanyaan pada pembahasan yang kurang jelas. Dan pertanyaannya bisa diwakilkan kepada Abu Salma atau kepada salah satu anggota grup untuk dimasukkan di grup. Seperti Abu Hud atau Abu Nawa. Nah, barakallahu fikum. Enggak ada ya? Ya, kita lanjutkan. Semoga minimal bacaan yang kita dapatkan. Nah, ya kita baca bareng. Ad-darsu tsaniya asyara. Ad-darsu tsaniya asyara. Pelajaran yang ke-12. Pelajaran yang ke-12. Su'adu. Su'adu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa assalamualaikum? Karena Su'ad memberi salam kepada perempuan. Beda. Kitabnya beda. Kitabnya beda. Antum bacanya apa? Kaifa haluki ya binti. Oh iya dah, enggak apa. Yang kedua al-bintu di sekarang sini. Wa'alaikissalamu warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikissalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya bintu? Kaifa haluki ya bintu? Bagaimana kabarmu atau keadaanmu wahai anak perempuan? Bagaimana keadaanmu wahai anak perempuan? Ana bi khairin walhamdulillah. Ana bi khairin walhamdulillah. Saya baik walhamdulillah. Saya baik walhamdulillah. Min aina anti? Min aina anti? Dari mana engkau? Dari mana engkau? Ana minar riyadi. Ana minar riyadi. Saya berasal dari Riyad. Saya berasal dari Riyad. Mas Muki. Mas Muki. Siapakah namamu? Siapakah namamu? Ismi Aminatu. Ismi Aminatu. Namaku adalah Amina. Namaku adalah Amina. Aina abuki? Aina abuki? Di manakah bapakmu? Di manakah bapakmu? Abi huna fil Madinatil Munawwarati. Bapakku di sini di Madinah Munawwarah. Abi huna fil Madinatil Munawwarati. Bapakku di sini Madinah Kota Munawwarah. Naam. Huwa muwajjihun fil madrasatif tsanawiyati. Wa mubajjihun fil madrasatis tsanawiyati. Masih sama enggak bacaan? Tidak ada. Apa di situ? Mufattishun. Mufattishun, ya. Dia adalah mufattish, yaitu pengawas di madrasah tsanawi. Dia adalah pengawas di madrasah tsanawiyati. Wa aina ummuki? Wa aina ummuki? Dan di manakah ibumu? Dan di manakah ibumu? Hiya aidon huna. Hiya aidon huna. Beliau juga berada di sini. Beliau juga berada di sini. Hiya tabibatun fi mustashfal wilada. Hiya tabibatun fi mustashfal wilada. Nah, fi mustashfal wiladati. Fi mustashfal wiladati. Beliau adalah dokter di rumah sakit bersalin. Beliau adalah dokter di rumah sakit bersalin. Man hadhil fatatul lati ma'aki? Siapakah pemuda ini yang bersamamu? Siapakah pemuda ini yang bersamamu? Ahiya ukhtuki? Ahiya ukhtuki? Apakah? Iya, pemudi. Tadi dibaca apa, Pak? Pemuda. Ulang, iya, afan. Man hadhil fatatul lati ma'aki? Man hadhil fatatul lati ma'aki? Siapakah pemudi yang bersamamu? Siapakah pemudi yang bersamamu? Atau siapakah pemudi ini yang bersamamu? Siapakah pemudi ini yang bersamamu? Ahiya ukhtuki? Ahiya ukhtuki? Apakah dia adalah saudarimu? Apakah dia adalah saudarimu? La hiya bintu ammi. La hiya bintu ammi. Bukan, dia adalah anak wanita, anak perempuan pamanku. Bukan, dia adalah anak perempuan pamanku. Masmuha. Masmuha. Siapakah namanya? Siapakah namanya? Ismuha Fatimatu. Ismuha Fatimatu. Namanya adalah Fatima. Namanya adalah Fatima. Ahiya Zamilatuki. Ahiya Zamilatuki. Apakah dia itu adalah temanmu? Apakah dia adalah temanmu? La, ana fil madrasatil mutawasitoti. Ya, la ana fil madrasatil mutawasitati. Wa hiya fil madrasati tsanawiyati. Wa hiya fil madrasati tsanawiyati. Bukan, aku di madrasah mutawasito dan dia di madrasah tsanawi. Bukan, aku di madrasah mutawasito dan dia berada di madrasah tsanawiyah. Nah, mutawasito setingkat SMP, tsanawi setingkat SMA. Alaki ukhtun. Alaki ukhtun. Apakah engkau memiliki saudari? Apakah engkau memiliki saudari? La, mali ukhtun. La, mali ukhtun. Tidak, aku tidak memiliki saudari. Tidak, aku tidak memiliki saudari. Alaki akhun. Alaki akhun. Apakah engkau memiliki saudara? Apakah engkau memiliki saudara? Naam, li akhun kabirun wa huwa talibun fil jami'ati. Naam, li akhun kabirun wa huwa talibun fil jami'ati. Benar, aku memiliki kakak laki-laki dan dia adalah pelajar di universitas. Ya, aku memiliki kakak laki-laki dan dia pelajar di universitas. Naam, akhun saudara Akhun itu saudara, kabirun besar, saudara yang besar. Maksudnya kakak ya. Itu. Wa man hadha tiflu, wa man hadha tiflu alladhi ma'aki? Wa man hadha tiflu alladhi ma'aki? Dan siapakah anak kecil yang bersamamu? Dan siapakah anak kecil yang bersamamu? Wabnu ukh, wabnu ukhi, oh apa? Wabnu akhi. Wabnu akhi. Dia adalah anak saudaraku. Dia adalah anak saudaraku. Artinya ponakan ya. Masmuhu. Masmuhu. Siapakah namanya? Siapakah namanya? Ismuhu Sa'dun. Ismuhu Sa'dun. Namanya adalah Sa'ad. Namanya adalah Sa'ad. A'ummuki fil baitil ana. A'ummuki fil baitil ana. Apakah ibumu berada di rumah sekarang? Apakah ibumu berada di rumah sekarang? La, dahabat ilal mustashfa. La, dahabat ilal mustashfa. Tidak, ibuku telah pergi ke rumah sakit. Tidak, ibuku telah pergi ke rumah sakit. Nah, barakallahu fikum. Selesai dari bacaan. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan pada waktu esok ya. Atau masih ada waktu 5 menit. Nah. Masih banyak ini, 10 menit lagi. Iya, kalau gitu tambahin aja satu tamrin aja kita tambah. Iqra' waktu aja kita tambah. Iqra' waktu. Nah, coba dibaca kan pergantian. Iqra' waktu, bacalah dan tulislah. Kaifa haluka ya abi? Artinya bagaimana keadaan engkau wahai bapakku? Nah. Ya, nomor 2. Kaifa haluki ya ummi? Ya, artinya bagaimana keadaanmu wahai ibuku? Nah, ahsantum. Ya, dijelaskan sebentar. Disebutkan nomor 1 haluka, nomor 2 haluki, gitu kan? Ya. Kenapa? Siapa yang mencoba menjawab? Siapa yang mencoba mau menjawab? Kenapa yang nomor 1 haluka, yang nomor 2 haluki? Nah, haluka untuk mudzakkar, kalau haluki untuk mu'annas. Nah, di situ konteksnya mengajak bicara bapak yang nomor 1 ya. Bagaimana kabarmu wahai bapakku? Yang kedua, mengajak bicara ibu. Bagaimana kabarmu wahai ibuku? Berarti domir kaf, kata ganti yang kaf yang berfathah untuk mudzakkar, kalau kaf yang kasro untuk mu'annas. Kaki. Kan gitu? Kalau dibaca satu persatu, kaki, kuma, kum, kan gitu. Itu namanya domir mutasil fi mahali jerin. Domir yang bersambung, yang kedudukannya majrur. Nah, domir ini tidak bisa berdiri sendiri. Kalau yang bisa berdiri sendiri seperti huwa, ana, antum, anta, itu domir munfasil. Domir yang terpisah, dia bisa berdiri sendiri dalam kata. Kalau domir ini, yang kaki, kuma, kum, dia harus bersambung dengan isim. Gitu ya, harus 6. Perkalafikum. Dan juga ada juga domir yang harus bersambung dengan fi'il. Itu disebut domir mutasil. Mutasil artinya bersambung. Ya, nomor 3, lanjutkan. Aina banuki ya Zainabu? Zahaba ila al masjidi. Di mana putri Ibnuki? Aina banuki? Aina banuki? Di mana putra? Mana putra kamu wahai Zainab? Iya, jawabannya dia pergi ke masjid. Naam, ahsanta. Dahaba itu fi'il atau isim? Dahaba. Dahaba ilal masjid. Dahaba itu fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il kata kerja, ahsantum. Fi'il ya. Fa'ilnya huwa, kembali ke ibnu. Naam. Fa'ilnya itu huwa, tersembunyi, kembali ke ibnu. Ya, nomor 4. Aina bintuki ya Aminatu? Artinya di mana anakmu wahai Aminah? Ya. Anak perempuanmu wahai Aminah? 6. Jawabannya zahabat ilal madrasati. Dia pergi ke sekolah. 6. Dia itu siapa? Anaknya. Anak. 6. Aksanta. Anak perempuan tadi. Ya. Zahabat itu fi'il atau isim? Zahabat. Fi'il. Fi'il. Nah, fi'il madi. Fi'il yang menunjukkan waktu lampau. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya tersembunyi. Tersembunyi. Takdirnya hiya, kembali ke bintun. Ke bintun. Nah, itu ya. Nah, sedikit-sedikit terbelajar fi'il dan fa'il karena itu termasuk rukun dalam kalimat. Ya. Berikutnya. Liman hadhihi sa'atil jamilati sa'atu karena sebagai mubtada dia. Liman hadhihi sa'atul jamilatu. Liman hadhihi sa'atul jamilatu? Milik siapa jam tangan yang indah ini? Ya. Ahiya laki ya Fatimatu? Apakah ini milikmu wahai Fatimah? Naam. Ya, hiya li. Dia adalah milikku. Naam, aksantum. Naam, jadi tadi disebutkan kenapa sa'atu? Karena dia mubtada. Nah, sebetulnya bukan mubtada tapi badal. Mubtada-nya itu hadihi. Liman di situ kedudukannya sebagai khobar yang diawalkan. Hadihi mubtada, sa'atu sebagai badal. Nah, namun karena badal itu memiliki posisi mubdal minhu maka disebut mubtada. Namun rincinya gitu. Liman tu khobar, hadihi mubtada, baru sa'atu sebagai badalnya, jamilatu sebagai sifat. Nah, syahidnya dibaca as-sa'atul jamilatu. Kenapa? Karena dia membadali, menggantikan mubtada yang itu hadihi. Mubtada itu marfu sehingga rokatnya doma. Nah, nomor 6. Ahada qalamuka ya Muhammadu? La, hada qalamuka anta. Ya, artinya Apakah ini penamu wahai Muhammad? La, bukan. Ini adalah penamu. Cukup sampai situ. Anta yang di belakang enggak usah diartikan. Jadi kita artikan ahada qalamuka ya Muhammadu. Apakah ini adalah penamu wahai Muhammad? Jawabannya la. Hada qalamuka anta. Bukan. Ini adalah penamu. Anta yang di belakang itu sebagai taukid, sebagai penegas. Dalam i'rab sebagai penegas taukid. Gitu ya. Sehingga enggak perlu diartikan enggak apa-apa. Hanya menegaskan saja. Penegas. Nah, nanti di bab taukid di ilmu nahwu akan dijelaskan apa itu taukid dan bagaimana macam-macam taukid itu bisa apa namanya diucap. Barakallahu fikum. Nah, nomor 7. Tilkas sayyaratul jamilatul lati kharajat al-an kharajatil an minal madrasati lil mudiri. Nah, artinya Mobil yang indah itu yang keluar sekarang dari sekolahan adalah miliknya kepala sekolah. Aksantum, mengartikannya pas. Adalahnya ditulis di belakang. Kenapa? Lil mudiri kedudukannya sebagai apa? Khobar. Khobar. Nah, itu tilka sebagai mubtada. Mana khobarnya? Lil mudiri. Jauh ya. Khobarnya di belakang jauh. Saya ratu sebagai apa? Badalnya. Badal itu pengganti. Jamilah itu sifatnya. Naam, gitu ya. Alati isim mausul, kharajat situ fi'il fa'il dan al-ana sebagai dhorof, kata keterangan waktu, min huruf jar, madrasati isim majrur, lil mudiri situ sebagai khobar atau muta'alik dengan khobar yang mahduf. Sehingga diartikan mobil yang indah itu yang keluar sekarang dari sekolahan adalah milik kepala sekolah. Naam. Kharajat asalnya sukun. Kharajat fi'il kan. Namun karena ketemu sukun lagi di belakangnya, maka ditulis kasro. Karena ketemu dua sukun, maka sukun pada ta ditulis kasro. Kharajatil ana. Asalnya kharajat. Ya, berikutnya. Bacaan berikutnya. Dua lagi selesai. Anta muhandisun ya sayyidi. Apakah engkau adalah seorang insinyur wahai tuanku? Ya, jawabannya. La. Ana tabibun. Bukan. Saya adalah seorang dokter. Naam. Ya, satu lagi. Aanti tabibatun ya sa'idati? La. Ana mudarrisatun. Naam. Apakah kamu seorang dokter wahai Sa'id? Wahai Sa'idati? Wahai tua. Hah? Wahai nyonya atau wahai tuan putri, nggak apa-apa, tuan putri atau nyonya, ya. Terus? Bukan. Saya adalah seorang pengajar. Nah, la ana mudarrisatun. Saya adalah seorang pengajar. Ahsantum. Nah. Barakallahu fikum. Diingatkan lagi bahwa untuk malam Senin insyaallah kita akan mulai membaca kitab Nahu Terjemahan, Pengantar Ilmu Nahu dan Sorob. Judulnya Pengantar Ilmu Nahu dan Sorob. Silakan kitab ini di-download, kemudian di-print, dijadikan buku pegangan untuk belajar ya. Dan bagi yang sudah pernah punya, sebaiknya nge-print lagi. Nah, karena yang lama itu ada beberapa kesalahan tulis. Yang edisi revisi ini edisi yang lebih baik dari sisi sudah ada editan-editan tertentu dari kata-kata yang salah tulis. Nah, jadi mohon di print untuk jadikan pegangan ketika belajar nanti. Dan sengaja kita awalkan dengan yang mukadimah nahu dan sorob yang terjemahan. Maksudnya pengantar ilmu nahu dan sorob yang terjemahan, supaya lebih mudah untuk dipahami bagi pemula. Dan kitab ini nanti sangat sangat akan banyak membantu kitab Durusul Lugho 1 dan 2. Juga akan sangat membantu nanti ketika masuk ke kitab Jurumiyah atau kitab Nahu yang lainnya. Nah, jadi apa? Kita akan memulai insyaallah malam Senin besok. Nah, bagi yang belum punya filenya silakan meminta kepada ikhwah kita yang ada di grup. Nah, seperti Abu Salma, Abu Hud atau yang lainnya. Atau mungkin ada di channel ya, bisa download di channel Telegram. Telegram Bimbel apa judulnya? Bimbel Umar bin Khattab. Bimbel Masjid Umar bin Khattab. Nah, barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada pertanyaan, bisa titip ke lewat grup tadi. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma tika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.